Tetap saja saya kembali ingat kau, walau tonglah subuh rasa ini terpudar untuk kau, serius kau, apakah masih bisa dong kembali? Minta maaf pernah buat kau terjatuh, saya menyesal dek sapu sifat salahku, saya harap kau kembali isi sapu hati dan saya berjanji takkan buat kau menangis. Beri saya kesempatan setarakan ulang lagi, memang saya ampu ego karena hati sama bagi rasa masih sama tetap kau yang pertama. Dari lama ini sudah sakarma, saya umbar masalah untuk mengalah, ada bisa ketika sayang salah. Yang kau letih sama si sayang kau hidupi, yang kau pergi, apakah masih bisa dong kembali bersama? Saya ingin perbaiki tempat.